Melayu Islam, dan kita juga bangga kita sebagai orang Islam. Tapi Imam Al-Bukhari kakeknya yang kelima, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Mu'allab. Tapi setelah dia memeluk Islam, pergi haji ke Makkah, enggak pulang-pulang. Di Makkah belajar hadis, ke Madinah belajar hadis. Habis dari Makkah Madinah pergi ke Mesir, dari Mesir ke Suriah, Damaskus, Lebanon, Yordania, Palestina, pergi ke Irak, pergi ke Persia, kembali lagi ke Uzbekistan. 16 tahun berkelana, keluarlah satu buku berjudul Sahih Al-Bukhari. Isinya 7275. Diringkas 4000. Diringkas lagi menjadi kitab kecil, Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan, 2000 hadis. Yang 2000 ini diringkas lagi menjadi 16 tatap muka. Pertemuan pertama, potong mid semester, potong akhir semester, tinggal 13. Libur asap 3 hari, tinggal 10. Masuk di lokal, mahasiswa terlambat, dosen terlambat, update status. Apa yang didapatkan dari pelajaran yang minim ini? Maka mengejar ketertinggalan itu tidak lain ngaji. S1 22 tahun, S2 24, S3 27. Itu sekuler barat punya cerita. Islam tak ada batasan. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Belajar, belajar, belajar terus. Enggak paham, SMS Ustaz Haruna. Tak paham, Ustaz tolong ini. Apa maknanya? Kita ada ikatan sangkutan. Itu yang disebut dengan penasehat spiritual. Maka yang rajin akses boleh, tak salah. Tapi ketika bingung, catat. Ustaz, boleh nanya? Boleh. Kemarin saya baca di web nama URL-nya ini. Apa maknanya ini, Pak Ustaz? Saya tak paham. Oh, ini jangan baca. Ini tulisan orang Syiah ini. Dia ternyata sedang mengajarkan nikah kontrak. Oh, begitu ya? Iya. Jadi tak semua informasi bisa ketelan. Tidak. Mesti dicerna. Itu prosesnya belajar. Akhirnya sekarang kita menemukan orang-orang yang kebingungan. Saya ini gaptek, gagap teknologi dalam bidang masalah laptop. Masuklah ke toko. Mbak, mana yang bagus? Datang yang satu. Bapak bagusnya beli Sony, Pak. Sony itu mantap. Kalau ini yang bagus mana, Mbak? Bagusnya Panasonic, Pak. Ini Acer, Acer jangan dibeli, awas cepat rusak. Jadi mana yang mau Bapak pilih? Entahlah, bingung saya. Jadi enggak jadilah beli, saya pulang aja. Bayangkan kalau orang beragama bingung, Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini, ini begini. Jadi gimana? Udahlah, saya enggak sholat aja lah. Luar biasa. Oleh sebab itu, ketika kita punya guru, Ustaz gimana nih? Saya ini sudah belajar di Al-Azhar, kata Ustaz Haruna. Saya sudah ketemu dengan para masyayikh saya. Maka menurut mereka, ini pendapat yang rajih, yang kuat. Mari amalkan ini. Pentingnya berguru. Di dunia ini sekarang, tidak lagi jelas mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Mana yang dilakukan orang banyak, itu yang benar. Apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah perbuatan yang dilakukan orang banyak. Itu definisi kebenaran sekarang. Contoh, anak muda yang tidak pacaran, itu dianggap tidak benar. Hari ini masih jomblo, apa kata dunia? Kalau ada sepasang pengantin, tamu pada datang, apa yang dicari tamu pertama sejak dari pintu? Foto perawetnya mana? Rukun nikah bertambah, foto perawet. Siapa yang tidak buat foto perawet, berarti dia tidak layak hidup zaman sekarang. Setelah masuk ke dalam, orang mulai tercari-cari. Keyboard tunggalnya mana? Biasanya kami kan disambut dengan keong racun dan kucing garo. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita dianggap tidak layak hidup di zaman ini. Cocoknya hidup pada zaman batu. Luar biasa. Makanya kalau diikutlah orang banyak di dunia ini, apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di muka bumi, yudhilluka an sabilillah. Hari ini kita tidak takut gila, tapi hari ini yang kita khawatirkan, orang waras ragu dengan kewarasannya saking banyaknya orang gila. Ustaz waras, ya. Bapak waras, ya. Ibu waras, ya. Yakinlah dengan kewarasan kita. Karena ketika kita jumpa dengan banyak orang gila, kita pun goncang. Aku waras apa tidak? Masuk ke RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Begitu sampai di pos security, ada orang gila di samping. Dia senyum, dia tunjuk kita. Bapak gila ya? Enak aja kamu bilang saya gila. Kamu yang gila. Kita masuk lagi ke dalam. Sampai di dekat tanah lapang, ketemu lagi orang gila. Bapak gila ya? Kamu yang gila. Saya ini waras. Masuk ke dalam kantor, ketemu tiga. Bapak gila ya? Kita mulai goncang. Siapa yang gila ini sebetulnya? Sudah tiga orang menyebut saya gila. Kalau tidak yakin, yakin kita dengan kewarasan kita, saking banyaknya orang gila yang kita temui, kita ragu tentang kewarasan kita. Ini yang terjadi zaman sekarang. Anak-anak muda yang tidak mengecat rambutnya, yang tidak pakai tato, yang tidak pakai anting, yang tidak pakai kutek hitam, ragu dengan kepemudaannya. Masa ente pakai koko? Jadul. Mau ke mana? Mau ke masjid. Hati-hati loh. Teman saya kemarin ke masjid 2-3 hari sesudah itu mati. Walaulah tidak dipupuk dengan ilmu yang kuat. Harus kuat, kuat. Kalau diharapkan masjid yang laki-laki cuma sekali dengar. Kapan itu? Khutbah Jumat. Nanti saya akan khutbah di masjid Jabal Arafah. Naik ke atas. Khotib pun naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu salam diucapkan, macam ada setelannya. Begitu ustaz menutup, barakallahu li wa lakum fil Quran, langsung seolah-olah ada sini on off. Mana bisa diharapkan dari khutbah Jumat? Kenapa ibu-ibu yang perempuan tidak ikut salat Jumat? Ibu menunggu nanti ketika yang laki-laki pulang, ibu nanya. Kalau kebetulan suaminya, mas. Kalau kebetulan teman sekantornya, apa sih isi khutbah Jumat tadi? Isinya kata khotib, bertakwalah kepada Allah. Tapi cuma yang lalu itu. Entahlah, itu aja yang saya ingat. Laki-laki bercerita, speak up. Sekarang orang tidak lagi yang bicara. Tidak ada lagi pembicaraan. Empat orang duduk di mobil yang sama. Suami, istri, anak, besar, kecil. Semua dengan dunianya masing-masing. Lima penumpang bis menunggu di halte dengan nasibnya masing-masing. La salam, wala kalam. Tak ada ngomongan, tak ada bicara. Sunyi, sepi. Kalau dulu kan orang cerita, bapak dari mana? Dari Batam. Batamnya di mana? Dekat dari Masjid Jabal Arafah. Kenal dengan Ustaz Haruna? Oh, itu kakak kelas saya. Oh, dia dekat rumah. Apa kabar? Sekarang tak ada lagi. Lima orang nunggu pesawat di kursi yang sama, tanpa ada pembicaraan. Tidak ada senyum, tidak ada kata. Kita sudah menjadi robot. Itulah hubungan kita sekarang. Duduklah nunggu pesawat, tak juga berangkat. Saking capeknya, belum makan pagi, pingsan. Bukan ditolong, dipoto. Ada orang pingsan di sebelah saya. Kasihan, kasihan, kasihan. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin. Dunia kita ini sudah kacau. Orang hanya dengan mengetikkan empat huruf, dia sudah merasa sudah beramal soleh. Hanya dengan mengetikkan A-M-I-N sudah merasa beramal soleh. Kamu udah buat baik pagi ini? Sudah. Berapa kali saya sudah share. Dibacanya pun tidak apa yang di-share itu. Luar biasa. Oleh sebab itu, kita kembali kepada ajaran Islam. Dengan apa? Ngaji, berguru, bersanad, jelas. Supaya kalau tidak, luar biasa goncangan hari ini. Masing-masing dengan ustadznya, masing-masing dengan tokohnya, masing-masing dengan macam-macam. Kamu tadi sholat? Iya. Sholat yang ikut siapa? Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadul ente. Muhammad itu nabi yang lama. Ente udah tahu belum? Apa? Ada nabi terakhir. Ah, enggak. Kami sudah dikasih tahu nabi terakhir Nabi Muhammad. Ada nabi terakhir. Ini ayatnya. Coba tengok. Sering baca Quran enggak? Sudah lama enggak baca. Ini ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Loh, jadi nabi terakhir itu namanya Ahmad. Iya. Ini fotonya Ahmad Musaddiq. Ah, kalau tidak punya pengetahuan yang